biasa, hanya seperti manusia biasa yang ditakdir jatuh cinta pandang pertama. Tak ku sadar entah mengapa kita semakin jauh berbeza. Kau tinggalku begitu saja dan hilang dari depan mata. Berikan aku satu peluang, peluang untuk mencintaimu. Berikan aku satu peluang. Pertama kita jatuh cinta.